Mundo Indígena al Día. Chicham tikis nunkan maya yahuaca etzengbo 2010. Europan maya anpihat nundin eindo yahumin eindo hei apu Europan maya ihunang chichaman apak tawei. Inia papa nunin patata inditi aha wahakboa duka aha mainei tawei. Tutei tikis nunkan maya huning ihunho eindo wamkes puyar hu chichainak tawei. Papa nunin inditi aha wahakboan duka viakush aha wahakui ampi ukatuk hata hinak ansun kontinun mawai tusa ansang ikamnashkam umbismen asamte tusan kwashat hunding ihunho aindo yakat huka aha baitsui kwashat hata hinmeine tusa atsuti tiahe atumshakam deko atahun. Nunca mon nomia, 130 yakat ihunan firmaba papi ombikbo ikam kuitam kami tusa. Ansan ikam num kuntin batsamin aindoskam. Dutikaku ikam amutsuk takaku kuiskin hinami tusa ombikahe. Mexikon maya, hun nanto nankemak mandui, 28 de febrero, hakei tuinawei y nia aindon ayam hak papin ago ashi nunkanum nunu awei waku busimang mehikushkam ashi nunkanum tui inia matsatwa nui atum shakam deko atahun tikis nunkan maya aindo 11, 12, 13 hun nantua huik ihun hangta tui inia ashi yaktanum muha matsamin hunding ihun hau aindo 50 iman nunyak chichasta tui Xin puhutan ina nunca ayam hutan tikis kwashat pachisan. Ecuador chakam. Ihun haje hu semana yendui. Ashi namakam nyantamun batsatu aindo hai xin kwashat. Dawishkam imani san yuhasaje nunyak tiaje. Empresa petróleo oron tikis aindo takasti tusa utsa manu kwashat. Yumin embusik emengkang yumi hinten emawei yambek epen nati tusan tiang chilin maskam kuashat ans hinel hun nunca unkamandui ansan kuashat busik wahi aindoskam inia batsatu naskam ihuk tuha yongchuk 1985 ten nunca unkamte waitso aina ansan waitinawei Bolivia skam apo yakta hai chicho ati timbo David tawe ihunbo ashi nunkan maya hai ati tusa omikbo anduka ansan ata tu 20 21 22 abril Cochabamba tuha chichambo ata tu samuan kwashat ya pahina guna nu pachisa hunak ipama we apo Bolivian maya Evo Morales Colombia skam chichaman itsihin inia aindo hunin asin Tabanu, nankama tawei hintiamun chicham itzengtan puhutan nunkan atus pachis ashi atumish antuktahun.